السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat besar dan sangat mahal, yaitu nikmat ilmu yang akan menjadi guidance dan yang akan jadi petunjuk bagi seseorang untuk menjalani kehidupannya. Ilmu yang dibutuhkan setiap orang melebihi kebutuhannya dari makan dan minum, sebagaimana dikatakan Imam Ahmad, murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu taala. Ilmu yang merupakan kebutuhan yang paling mendesak, yang paling urgent. Kata para man ramahu ramal ma'arib kullaha, barang siapa yang mengejarnya maka dia telah mengejar hal yang paling urgent dan yang paling dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Wa man hazahu haza kullal matalibi, dan barang siapa yang mendapatkannya maka dia telah mendapatkan tujuan yang paling penting dalam kehidupan manusia. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Tapi memang banyak kita tidak menyadari dan tidak gak ngeh betapa penting dan besarnya ilmu. Dan yang perlu kita ingat hadirin, bahwa di hari kiamat nanti salah satu pertanyaan Allah adalah tentang ilmu kita. Wa an ilmihi madza amila bihi. Dia akan ditanya tentang ilmunya dan apa yang telah diamalkan dari ilmu tersebut. Dia akan tanya, belajar apa waktu di dunia? Belajar apa enggak? Mengkaji atau tidak? Lalu dari kajian tersebut, apa yang sudah diamalkan? Ada dua pertanyaan hadirin. Kita ya, atau kalau kita tidak belajar dan ikut kajian, kita kena di pertanyaan pertama. Dan kalau kita hanya belajar aja gak diamalkan, maka kita kena di pertanyaan yang kedua. Wa'na ilmihi madha amilabih. Dia akan ditanya tentang ilmunya dengan, lalu bagaimana dia mengamalkan ilmunya tersebut. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa belajar lalu mengamalkan ilmu kita tersebut. Dan itulah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama penghujung bab nafkah. Kita sedang menekankan atau membahas beberapa hal-hal yang berkaitan dengan nafkah yang banyak terjadi di masyarakat Dan itu pun kita tidak kaji dari A sampai Z. Pembahasan bab nafkah sangat panjang. Tapi paling kita bahas beberapa inti-inti masalah dalam bab nafkah. Kenapa? Karena pertama belajar butuh bertahap. Yang kedua memang karakter Ad-Dusolini ini tidak membahas sebuah masalah dari A sampai Z. Tapi kalau kita lihat bagaimana Imam Nawawi rahimahullah membawakan, beliau membawakan hal-hal terpenting di dalam setiap babnya. Bukan Imam Nawawi enggak ngerti, hadirin rahimahullah. Tapi bukan itu karakter dari kitab Riyadhus Shalihin. Kalau membahas dari A sampai Z itu bisa dalam buku-buku beliau yang lain. Seperti Rulut Talibin, Minhajut Talibin, atau kalau dalam hadis bisa Al-Minhaj Syarah Muslim dan lain-lain. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Kita sudah membahas tentang nafkah kepada seorang anak pada saat dia belum balig, dan nafkah kepada anak yang telah balig. Dan kita jelaskan ada sedikit perbedaan antara perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan yang telah balig. Dan kita juga menjelaskan bahwa bukan hanya nafkah yang dibutuhkan atau nafkah materi yang dibutuhkan, tapi juga bagaimana jiwa seorang anak harus dididik, hati seorang anak harus dididik. Karena hanya fokus pada nafkah materi tidak akan menyelesaikan masalah besar kita di hari esok. Oleh karena itu, di samping Allah memerintahkan orang tua untuk memberikan nafkah, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kisatuhunna bil ma'ruf. Misalnya dalam surat Al-Baqarah 233, Allah pun berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dalam surat At-Tahrim ayat 6. Dan itu real, hadirin. Gak cukup hanya dengan kasih nafkah materi. Karena jiwa seorang anak harus diisi dengan iman, harus diisi dengan tauhid. Hati seorang anak itu harus diisi dengan ilmu. Ayat-ayat Al-Quranul Karim, bal huwa ayatun bayyinat fi suduri alladhina utul ilma. Jadi Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas yang berada dalam dadanya orang-orang berilmu. Harusnya dada kita tuh isinya adalah ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan sehingga kalau hati dan jiwa baik, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hati baik, maka semuanya baik. Tubuh akan baik, mata akan baik, telinga akan baik, lisan akan baik, tangan akan baik, kaki akan baik. Dan kalau hati itu rusak, maka anggota badan pun akan ikut rusak. Nah, ini yang perlu kita renungkan terus. Jadi anak itu butuh secara zahir dan juga butuh secara batin, hadirin. Butuh secara zahir dan butuh secara batin. bukan hanya butuh secara zahir saja. Dan itu yang dikritik para ulama kita. Kenapa? Pertama, kita gak menjalankan surat At-Tahrim ayat 6. Coba lihat At-Tahrim ayat 6. Jelas-jelas, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dan penjaganya adalah malaikat yang kasar dan keras. Dan tapi mereka enggak menurhakai Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kalau kita bisa kasih kebutuhan materi anak kita untuk di dunia yang cuma sebentar, lalu bagaimana dengan ku anfusakum wa ahlikum nar? Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Jadi hadirin Allah muliakan, itu hal yang sangat urgent. Dan jamaah yang Allah muliakan, makanya para ulama mengatakan begini loh. Kata ulama, ya khadimal jismi kam tashqa bi khidmatihi, wahai pelayan-pelayan jasmani, wahai pelayan-pelayan materi, wahai pelayan fisik seseorang, kam tashqa bi khidmatihi, berapa kali kamu sengsara karena kamu hanya fokus melayani materi dan jasmani kamu. Atatlubur ribha fi ma fihi khusranu, apakah kamu ingin mencari keuntungan dengan pola yang akan membuat kamu rugi? Jadi kalau kamu cari keuntungan, bukan begini caranya. Hanya fokus pada materi, hanya fokus pada jasmani, itu pola kerugian. Atatlubur ribha fi ma fihi khusranu, apakah kamu mencari keuntungan dengan cara yang penuh dengan kerugian? Aqbil ala nafsi wastaqmil fadailaha, bergegaslah fokus pada jiwa. Dan sempurnakan kelebihan dan keutamaannya. Fa anta bin nafsi la bil jismi insanu, karena kamu menjadi manusia dengan rohmu, bukan hanya sekedar dengan jasmanimu. Jadi kamu itu jadi manusia karena ada ruh, karena ada jiwa. Mau dari ubun-ubun sampai jempol kaki, hasil lab kita atau MCU kita atau hasil medis kita perfect, tapi kalau Allah ambil ruh kita, selesai kita. Nggak ada gunanya tuh hasil medis. Ruhnya diambil, selesai. Makanya Allah, fa anta bin nafsi la bil jismi insanu, Anda tuh jadi manusia dengan ruh Anda, bukan sebatas dengan jasmani Anda. Sebaliknya, ada kekurangan di jasmani kita, mungkin tangan kita atau kaki kita, ada yang kulit, ada yang tulang dan sebagainya. Tapi kalau masih dikasih ruh, Anda masih jadi manusia di dunia ini yang hidup, dan masih ada yang bisa Anda kerjakan. Anda masih bisa tambah pundi-pundi pahala Anda. Anda bisa menghapuskan dosa Anda. dengan istighfar dan taubat. Anda masih bisa sujud, Anda bisa bisa ruku. Kalau enggak bisa sujud, Anda bisa tetap sholat. Anda masih bisa melakukan kebaikan. Tapi aku udah enggak bisa jalan, Anda bisa dari tempat tidur, bisa ikut kajian online, bisa baca Quran, bisa berzikir, bisa transfer-transfer. Asal masih ada ruhnya. Tapi kalau ruh enggak ada, selesai. Makanya fa'anta bin nafsi la bil jismi insanu. Anda itu jadi manusia dengan ruh Anda, dengan jiwa Anda, bukan dengan fisik Anda semata. Nah begitu juga kalau kita perhatian sama anak kita, bahkan walaupun dia sudah balik, kita penuhi, dia kuliah kita belikan kendaraan, lalu kita biayai dan seterusnya. Bahkan itu tadi bisa jadi anak kita udah mampu, tapi kita tetap bilang, udah pokoknya uang kamu tuh kamu tabung aja pakai uang papa. Jadi masya Allah gitu loh, semangatnya terhadap materi, kebutuhan materi anaknya. Nah kalau kita semangat untuk memenuhi kebutuhan anak kita untuk hidup yang mentok-mentok 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, maka bukankah kita harus lebih semangat lagi memikirkan alam kubur anak kita? Bukankah kita harus lebih semangat lagi memikirkan hari kiamat anak kita? Dan apakah di surga atau di neraka? Ini anak kita udah kenal Allah atau belum nih? Udah mentauhidkan Allah atau belum? Udah mendekat sama Allah atau belum? Kalau belum, kenapa kak? Jangan-jangan karena kita gak pernah didik dia gitu. Makanya tadi ulama mengucapkan kalimat tajam kan, ya khadimal jismi kam tashqa bi khidmati. Woi pelawan jasmani, pelayan jasmani. Jadi orang yang hidupnya hanya jasmani aja dan yang dipenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmaninya. Kam tashqa bi khidmati. Berapa kali engkau sengsara gara-gara hanya fokus ke jasmani Anda? Jadi ingin dibuka gitu, sadar dong. Anda tuh sengsara ini gara-gara ini gitu. Karena Anda enggak pernah perhatian sama ruh Anda. Karena Anda enggak pernah perhatian sama jiwa Anda. Karena Anda enggak pernah perhatian sama hati Anda. Padahal bahagia atau enggaknya tergantung hati Anda. Hanya fokus jasmani, bagus fokus jasmani. Tapi hanya jasmani, itu punya hanya itu loh masalahnya. Wallahu ta'ala alam. Bisawab, kita buka sesi tanya jawab. Semoga Allah kasih taufik. Dan di pertemuan besok, insyaAllah kita akan masuk ke nafkah pada keluarga besar, kepada saudara, siapa aja yang wajib kita nafkahi dari saudara kita, kakak-kak. Apakah kakak wajib kita nafkahi, atau adik kita wajib nafkahi, atau om tante kita wajib nafkahi, paman bibi. Kita akan coba bahas dengan segala keterbatasan kita di pertemuan yang akan datang insyaAllah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan memberkahi Al-Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, serta seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya Rabbal Alamin. Izin meminta pencerahan Ustadz, taufik dari Allah SWT. Kita saling dukung satu dengan yang lain. Bagaimana kiat memanage hati kita sebagai ibu, khususnya yang kadang masih suka dihinggapi rasa sedih ketika melihat perilaku anak-anak tak seperti yang diharapkan. Kami sudah berusaha mendidik dan membimbing anak-anak dari kecil dengan tauhid yang benar. mengajarkan ibadah dan sekolah pun kami carikan yang mendukung perkembangan agamanya yang benar. Pada saat sekarang mereka beranjak dewasa seperti berontak dengan segala aturan agama yang sudah mereka dapatkan dari kecil. SMP dan SMA di pesantren. Sholat 5 waktu alhamdulillah masih bisa istiqomah untuk dikerjakan. Alhamdulillah. Mereka sekarang kuliah di luar kota. Kami selalu mendoakan agar Allah menjaga dan memberikan mereka petunjuk agar mereka bisa kembali pada jalur yang sesuai tuntunan agama, terlepas dari kegiatan anak-anak muda yang masih bisa dipahami. Jazakallahu khair atas nasihat Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah ketika kita sudah berusaha memberikan pendidikan atau mengajarkan agama kepada anak kita, yang perlu kita evaluasi berarti caranya sudah benar atau belum. Caranya sudah benar atau belum. Mungkin kontennya benar. Aku udah ngajarin tauhid Pak Ustadz gitu. Iya, tapi bagaimana mengajarkan tauhid itu kan? Bagaimana memasukkan tauhid itu ke dalam jiwa seorang anak, itu pertanyaannya. Caranya sudah benar atau belum? Karena ini hal yang sangat menentukan. Karena sebagian kita sering berpikir bahwa yang penting isinya atau kontennya semata. Yang penting isi dan kontennya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan dipahami oleh Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para a'imah dan seterusnya. Itu bagus, tapi pertanyaannya, pada saat kita sampaikan isi dan konten tersebut, apakah cara kita sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Caranya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, para ulama-ulama kita terdahulu, apakah kita sudah mendidik mereka, atau kita baru sampai menyampaikan materi kepada mereka? Ingat hadis Jundub hadirin, bahwa konsepnya Nabi SAW ketika mendidik para sahabat itu al-iman qabla al-Quran, iman sebelum Al-Quran. Ini kan konsep yang luar biasa dan harus dibedah, harus direnungkan dan harus dijadikan sebuah kurikulum lalu dipraktekkan gitu. Nah, sudahkah konsep kita sebagaimana hadis Junub tersebut? Belajar iman sebelum belajar Al-Qur'an gitu. Dan sudahkah anak-anak kita mengenal Rabb kita Subhanahu wa taala? Sudahkah anak-anak kita mengenal Rabb-nya Subhanahu wa taala? Sudahkah sampai ke dalam hati anak-anak kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha baik kepada mereka? Sangat sayang sama mereka. Nah, ini butuh pengkajian kan hadirin. Dan butuh proses pendidikan atau tarbiyah berkesinambungan. Kalau caranya benar, maka insyaallah. Kata para ulama, kullu man saru ala darbi wasal. Semua orang yang atau setiap orang yang berjalan di atas jalannya, maka dia akan sampai ke tujuan. Itu kaidah umum ya. Ya kalau meninggal di tengah jalan gimana? Ya itu anomali. Tapi kaidah umum, kalau jalan kita udah benar, insya Allah sampai. Nah, pertanyaan, jalan kita udah benar atau belum? Nah, kalau gak sampai berarti harus ada yang dievaluasi. Wallahu ta'ala alam isaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Imam Nawawi dan keluarga. Ustadz, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Imam Nawawi dan keluarga. Ustadz, keluarga dan tim kajian serta kaum muslimin muslimat. Amin. Rabbal alamin wa iyyak. Begitu dengan penanya kedua dan pertama tadi, dan semoga semua kita dilimpahkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz izin bertanya, bagaimana tipsnya meraih nafkah yang berkah bagi istri dan anak? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau meraih nafkah yang berkah bagi istri dan anak-anak, yang pertama, innamal a'malu binniat, niat dulu. Semua dimulai dari niat dan tujuan. Apa tujuan kita? Jadi niat sebelum kita nyari, niatnya apa? Niatkan mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Niatkan menjadi upaya menunaikan kewajiban. Niatkan meraih pahala. Karena saat kita memberikan nafkah kepada istri dan anak, kita menjalankan kewajiban. Dan kewajiban adalah amal yang paling Allah cintai, sebagaimana hadis qudsi yang sudah kita bahas berkali-kali. Maka itu kan jadi motivasi besar bagi kita. Saya ingin dapat pahala dan amalan yang paling Allah cintai, karena pastinya itu akan berdampak positif dalam kehidupan saya. Jadi dari awal tuh beda, bukan. Jadi kita tuh keluar rumah atau kerja gitu, mau di atau misalnya di dalam rumah, itu bukan hanya ngerjain rutinitas gitu. Setiap pagi itu ada energi gitu. Saya mau dapat pahala nih. Saya mau meraih amalan yang paling Allah cintai. Saya ingin bertanggung jawab, saya ingin menjalankan kewajiban saya biar saya dapat keberkahan. Terus begitu juga niatkan sebagai teladan bagi anak-anak, sehingga anak-anak lihat bahwa apa arti tanggung jawab, apa arti menjalankan kewajiban. Begitu juga dengan istri. Istri kan ngelihat ketika suaminya berjuang memberikan nafkah, berarti suamiku itu mengajarkan tentang arti dari tanggung jawab, menjalankan kewajiban. Berarti saya juga harus tanggung jawab di kotak saya sebagai istri gitu. Anak juga mikir gitu. Makanya kan banyak anak-anak tuh ketika pesan ini sampai, kan ketika ditanya, kamu mau jadi kayak siapa sih nak? Aku mau jadi kayak papa gitu. Ah, kenapa papamu? Ya papa tuh bagi aku ideal banget. Hidupnya itu untuk keluarganya gitu. Papa tuh selalu memperjuangkan kita, selalu bekerja untuk kita bisa hidup, kita bisa artinya bisa makan, bisa sekolah, bisa bla bla bla bla bla bla. Jadi pesan itu sampai aku dengan kalimat aku ingin kayak papa gitu. Nah itu kan penting ya, kita harus kasih pesan itu, dan itu dengan keteladanan, dan itu berkah, itu mahal hadirin. Bahkan itu lebih mahal daripada mungkin 3 porsi makan pagi, makan siang, makan malam yang kita kita kasih ke anak kita. Jadi itu dulu. Lalu setelah itu baru misalnya pekerjaannya halal. Lalu kalau kita mampu memilah-milih, cari pekerjaan dengan tingkat keberkahan yang paling tinggi misalnya. Lalu pas berjuang penuh dengan ketawakalan. Karena tawakal kan dampaknya luas ya hadirin. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbu innallaha balighu amri. Dalam surat At-Talaq kan Allah mengatakan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan. Lalu itu tadi, bukan hanya nafkah materi, tapi juga kita didik anak-anak kita. Kita gunakan uang itu bukan hanya untuk beli kebutuhan primernya, tapi juga kebutuhan ruhnya, kebutuhan jiwanya. Lalu jangan pernah lupa ibadah kepada Allah, jangan lupa berzikir, berdoa, keluar rumah tuh doa diri. Di perjalanan kalau bisa istighfar. Jadi isinya ada waktu baca Quran. Jadi banyak yang jadi sehingga semakin kita mapan semakin dekat sama Allah. Ketika keran rezeki kita dibuka, kita bersyukur. Ketika beberapa bulan ini agak seret, kita bersabar. Maka itu adalah keberkahan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum.